Dunia. Dunia. Lipatan sejarah silam dirimu begitu segar. Lipatan sejarah silam dirimu begitu segar. Dipayungi rijal sejati. Dipayungi rijal sejati. Cahayanya terus menyinari kekelaman. Cahayanya terus menyinari kekelaman. Bersenjatakan. Bersenjatakan. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Berbekal iman yang mantap. Berbekal iman yang mantap. Bersulamkan pengorbanan. Bersulamkan pengorbanan. Masa, harta, masa, harta dan nyawa. Namun dunia hari ini kau diselubungi debu-debu. Diulik mimpi nikmat sementara. Bak mutiara bersalut lumpur. Panca suara kejahilan yang mewarnai kehidupan terus melukiskan suatu gambaran yang teramat menyedihkan. Kemiskinan, kemiskinan, kelaparan, kelaparan menggamit hati semua. Peperangan, peperangan, kekejaman, kekejaman terus mencengkam manusia. Inilah akibatnya, nafsu menjadi raja. Cara hidup sebenar telah diketepikan. Alhamdulillah kini telah bangkit generasi kesedaran. Mengejutkan insan dari ketiduran. Mencipta semula kegagahan. Walaupun dengan kepayahan. Keimanan menjadi bekalan. Penuh keyakinan mereka ke depan. Memastikan kejayaan.